بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أيها الإخوة بارك الله فيكم seperti yang sering kita ulang dalam kajian atau pembahasan kita bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah amruhu at-talaqi minal kitab wa sunnah as-sahihah. Dalam hal menetapkan nama dan sifat, perkaranya adalah dengan cara mengambil dari dua sumber, yaitu Al-Quran, yang kedua ialah As-Sunnah As-Sahihah, hadis yang sahih. La majal lil-ijtihad, dan tidak ada peluang seorang untuk berijtihad. Tidak ada peluang seorang untuk berijtihad. Bermakna bahwa kalau Allah menamai dan menetapkan sifat dalam Al-Quran atau yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahihah, ialah al-qabul. Kita terima hadis itu dan kemudian kita pun menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Begitu pula kalau Allah azza wajalla meniadakan. Allah azza wajalla meniadakan sifat-sifat yang Allah tiadakan, baik dalam Al-Qur'an atau yang ditiadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga meniadakannya. Nah, yang kedua, manakala kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan berkali-kali, terulang ibarat yang diibaratkan para ulama, ialah sifat tersebut thabitatun lillah, sifat tersebut tetap bagi Allah, ditetapkan bagi Allah, min ghairi tahrifin, tanpa ada pemalingan dari makna yang hakiki kepada makna yang lain. Seperti tadi, turun dimaknai dengan apa? Perintahnya, rahmatnya, itu berarti pemalingan. Turun, sifat turun yaitu nuzul, sifatun haqiqiyah. Dan Ahlussunnah juga memiliki kaidah bahwa dalam masalah sifat Allah, majhulatun lana bi'tibar wa ma'lumatun lana bi'tibarin akhar, atau sebaliknya, ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibar. Sifat Allah itu ma'lumah, dikenali, diketahui, difahami oleh kita dari satu sisi. Yang dimaksud ma'lumah, dikenali, seperti tangan. Tangan definisinya apa? Ayatu al-amal. Tangan, alat yang dipakai untuk apa? Bekerja. Mengambil, memberi, mengangkat, kan demikian. Tetapi, kaifiyahnya. Kaifiyah. Sifat daripada tangan itu sendiri, kaifiyahnya, bagaimananya, bagaimananya. Seperti kita, tangan kita, kaifiyahnya ketika seorang mengambil, mengangkat, memegang, kan demikian. Nah, itu semua tidak bisa kemudian kita katakan kalau begitu Allah Azza wa Jalla ketika memegang, contohnya, Wassamawatu mafwiyatun biyaminih. Langit. Di hari akhir nanti, langit yang 7 lapis ini akan dilipat dengan apa? Tangan kanannya. Bagaimana kita melipat? Misalnya kertas kita lipat. Itu kan kaifiyah kita. Mafhum ya ikhwan? Itu kan kaifiyah kita. Lah kalau Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita memaksa? Oh berarti jadi jemarinya demikian besar-besar, kemudian punya ruas demikian. Tidak ada kelaziman. Siapa yang melazimkan? Tidak ada. Allah azza wa jal ditetapkan baginya tangan. Dan nufawwidhu kaifiyah. Kita pasrahkan tentang kaifiyahnya hanya kepada apa? Amruhu ilallah. Tidak ada pintu dan celah sedikit pun kita untuk menanyakan, terus bagaimana kalau Allah melipat langit yang jumlahnya 7 lapis. Nah. Kemudian juga turun. Kadang muncul pertanyaan, kalau Allah turun ke langit dunia, bukan ke dunia ya, ke langit dunia. Kalau begitu Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan arsy-Nya, arsy-Nya jadi kosong. Siapa yang melazimkan ya akhi barakallahu fikum? Siapa yang melazimkan Allah turun? Allah turun. Naam, ke langit dunia dengan kaifiyahnya. Adapun makna turun mafhum, makna turun apa? Mafhum, dari yang tinggi ke yang bawah, itu kan makna turun. Tetapi apakah kemudian melazimkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan arsy-Nya dan seterusnya, itu tidak ada satupun yang memaksa kita dan menuntut kita untuk memahami demikian. Karena salaf tidak memahaminya. Salaf tidak memahami yang demikian. Mafhumnya ikhwan? Ini semua untuk menepis, ini semua untuk menjawab, ini semua untuk menghindarkan kita dan menjauhkan kita. Tatkala seorang kadang muncul pertanyaan, bukankah Ahlussunnah senantiasa mengulang kaidahnya? La atau bi ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin. Kita tetapkan sifat bagi Allah tanpa harus ada pemalingan maknanya, tanpa harus menolaknya, dan tanpa harus menanyakan bagaimananya. Istiwa yang insyaallah nanti akan kita bacakan tentang sifat berikutnya. Baik. Salah satu contohnya ialah istiwa. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah fa hadza wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa 'uddilat ruwatuh nu'minu bihi wa la narudduh fa hadza wa ma ashbahahu. Dan tadi yang riwayat hadis terkait dengan nuzul hadis yang menerangkan tentang masalah Allah tertawa, hadis yang menerangkan Allah takjub, Allah heran, dan yang semisalnya, hadis-hadis yang sahih sanadnya serta yang para rawinya sudah apa? Dianggap bahkan masuk dalam kriteria orang-orang yang punya adalah orang-orang yang baik. Para rawinya ialah orang-orang yang baik. Maka kita imani perkara itu tanpa ada unsur untuk menolak. Nu'minu bihi wala narudduh. Kita mengimaninya dan tidak boleh menolaknya. Wala najhaduhu, dan kita juga tidak boleh menentangnya. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahiruh. Dan juga kita tidak boleh menta'wil, memaknai, menafsirkan, menterjemahkan dengan ta'wil, dengan tafsir, dengan makna yang menyelisihi zahirnya. Menyelisihi apa? Zahirnya. Wala nushbihuhu bisifatil makhluqin. Sifat yang kita tetapkan bagi Allah, yang mana Allah tetapkan untuk dirinya, tidak kita serupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak kita apa? Serupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Demikian pula wala bi simatil muhdatsin, dan juga tidak dengan bentuk-bentuk makhluk. juga tidak dengan bentuk-bentuk makhluk. Wa na'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira lahu atau wa la nadhira. Dan kita semua tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak ada yang serupa dengannya dan yang sebanding. Makanya dalam ayat Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu apa? Kufuwan ahad. Allah azza wa jal tidak ada yang menandingi, tidak ada satupun yang sebanding, tidak ada satupun yang sebanding. Kemudian qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian Allah azza wa jal berfirman, dia tidak serupa dengan apapun, dan tidak berhenti di situ. Dia tidak serupa dengan apapun. Kalau sampai berhenti di situ, berarti ini penafian. La ilah. Tidak ada yang diibadahi. Kan demikian. Qala wa huwa sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan apapun. Dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa kullu ma takhayyal fid dihn. Au khatara bil bal. Fa inna Allah ta'ala yukhalifuh atau fa'inal ta'ala bikhilafih. Dan setiap perkara yang dimana seorang kadang muncul dalam pikiran dan gambaran seseorang, kadang seorang kan menggambar-gambarkan atau apa, menghayal ya takhayyal apa fi dhihni, dia gambarkan dalam pikirannya, atau seorang khotara bil bali, seorang mungkin belum sampai membayangkan tapi terbetik dalam benak hatinya, belum sampai kepada apa, khayalannya, belum sampai kepada khayalannya tetapi terbetik dalam benaknya. Dua hal ini kata muallif, fa inna Allah ta'ala bi khilafih, maka Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak sama. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama, tidak serupa. Naam, Allah Azza wa Jal berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh seseorang dan apa yang dipikirkan dalam benak hati seseorang. Naam. Qala wa min dhalika qawlu ta'ala. Dan di antara bab itu ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal, zat yang maha luasnya, 'alal 'arsy, di atas arsh, istawa, beristiwa. Allah Ar-Rahman di atas arsh, beristiwa. Thumma qal asyarh, berkata asyarih, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sifatu thalithat asyarah, kemudian sifat yang ketiga belas, al-istiwa'u alal arsh. Allah beristiwa, berada di atas arsh. Dan istiwa, min ma'ani, makna istiwa itu diantaranya ialah ulu. Allah berada pada ketinggian, ulu. Wartafa'a, dan meninggi. Atau istaqarra, berada pada satu tempat. Itu diantara ma'ani apa? Al-istiwa. Allah berada di satu tempat, Allah berada pada ketinggian, dan Allah paling tinggi. Qala wal istiwa'u istiwa'ullah 'alal 'arsyi min sifatihi tsabidatin lahu. Istiwa, Allah azza wa jal berada pada tempat yang tinggi. Istiwa, Allah azza wa jal ketinggiannya di atas seluruh makhluknya, itu merupakan sifat yang tsabit, sifat yang ditetapkan bagi Allah. Allah berada di atas ketinggian, di atas 'arsy. Dan sifat ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Salaf. Oleh apa? Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan ulama' Salaf. Qala Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshishtawa. Zat yang maha luas rahmatnya berada di atas arsh. Allah Azza wa Jal berada di atas arsh. Wa dhaqara istiwa'ahu ala arsyihi fi sab'ati mawadhi'a min al-Qur'an, dan 7 ayat yang ada pada Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang istiwanya Allah di atas arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arsyhi inna rahmati sabaqat ghadabi. Hadis rawahul Bukhari. Taqaddam takhrijuh, telah berlalu, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menetapkan ciptaannya, maka Allah mencatat di sisinya perkara-perkara yang mana Allah Azza wa Jal fauqa arsyihi, Allah Azza wa Jal di atas arsy-Nya, yaitu salah satu ketetapannya ialah inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawah Abu Dawud fi sunanih. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab sunannya. Inna bu'dama baina sama'in ila sama'in imma wahidah imma wahidatun aw isnatan aw thalathun wa sab'una sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak tempuh, jauhnya, jarak jauhnya antara langit satu dengan langit berikutnya, antara langit satu dengan langit berikutnya itu imma sejauh 71 atau 72 atau 73 tahun perjalanan seseorang. Wahidatun ausnan ausnatan ausalasa ausalas wasab'una sanah. Jadi jarak antara langit dengan langit berikutnya, kata Nabi SAW, itu jarak tempuh yang dimana seorang jika melakukan perjalanan, apakah 71 tahun, ataukah 72, ataukah 73. Ila angkal, sampai kemudian beliau berkata, fil arsh, adapun masalah arsh. Masalah apa? Arshnya Allah. Dan arsh merupakan makhluk Allah yang terbesar. Arsh itu merupakan apa? Makhluk Allah yang terbesar. Wal arshu baina asfalihi wa a'la. Adapun arsh, arshnya Allah, antara bagian atasnya yang paling atas dengan bagian bawahnya, misluma baina sama'in ila sama'in, seperti jarak antara langit dengan langit berikutnya. Seperti jarak antara langit dengan langit berikutnya. Yang mana jarak antara langit satu dengan langit berikutnya ialah apakah 71 tahun, ataukah 72, ataukah 73. Thumma Allah Ta'ala fauqa dhalik. Adapun Allah di atas arsy. Adapun Allah di atas apa? Al-arsy. Akhrajahu aydan At-Tirmidhi wa Ibn Majah wa fihi illatun. Ajab fiha Ibn Qayyim rahimahullah fi tahdhib as-sunan atau fi sunan Abi Dawud wa ajma'u salaf ala ithbat istiwa'illah ala arsyhi fayajib ithbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tamthil wa huwa istiwa'un haqiqiyyun ma'nahu al-ulu wal istiqrar ala wajhin yaliku billahi ta'ala. Hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Nah, adapun terkait dengan makna istiwa, bahwa makna istiwa satu makna yang ataupun sifat istiwa, para ulama sepakat sifat yang thabitatun lillah, sifat yang ditetapkan bagi Allah. Allah Azza wa Jal berada di atas arsy. Sehingga kita wajib menetapkan tentang masalah istiwanya Allah Azza wa Jal, beradanya Allah Azza wa Jal, tingginya Allah Azza wa Jal di atas arsy dalam bentuk yang layak bagi Allah, selayaknya bagi Allah. Imam Malik pernah dalam satu majlisnya, salah satu muridnya menanyakan, kaifastawa, bagaimana istiwa itu, wahai Imam Malik. Maka beliau mengerutkan keningnya dalam kondisi keluar keringat. Karena apa? Bahaya dan besarnya pertanyaan itu yang tidak pernah ditanyakan oleh sebelumnya, oleh seorang pun sebelumnya. Maka kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa, masalah maknanya maklum. Di antara makna istiwa ialah al-ulu. Al-ulu, Allah berada pada apa? Ketinggian. Di antara makna istiwa ialah al-istiqrar. Allah berada pada sebuah tempat. Naam. Itu maklum maknanya. Maklum maknanya. Kemudian, wa kaifiyatuhu majhurun. Adapun masalah bagaimananya Allah beristiwa itu sesuatu yang majhul. Sesuatu yang majhul. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang makna ini wajib. Wasu'alu anha bid'ah. Dan menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah itu satu kebid'ahan, karena tidak pernah ditanya oleh orang-orang yang baik sebelum kita, yaitu para sahabat maupun orang-orang yang hidup setelah mereka. Barakallahu fikum. Nah, di sini ditafsirkan oleh Ahlu Ta'til, qala waqad fassarahu Ahlu Ta'til bil istila. Bil istila, makna istiwa kata mereka ialah al istila, Allah menguasai. Allah apa? Menguasai tempat, menguasai sebuah tempat. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idatir rabi'ah wa nazidu wajhan rabi'an. Dan kita bantah dengan kaidah yang pernah kita sampaikan, yaitu bahwa faham ini faham yang menyelisihi makna yang sahih. Ahlu sunnah tidak ada satu pun yang memaknai tentang makna ini. Adapun sisi lain bantahnya ialah annahu la yu'raf fil lughatil arabiyyah bihadzal makna. Bahasa Arab yang fasih, tidak ada satu pun yang memaknai bahwasanya makna istiwa itu dengan istila atau isti'la. Istila atau isti'la yaitu Allah menguasai satu tempat. Allah menguasai satu tempat. Wa wajhan khamisan, demikian pula sisi yang lain, annahu yalzam anhu lawazimun batilah. Kalau sampai makna istiwa itu dimaknakan dengan makna istila, Allah menguasai satu tempat, ada kelaziman-kelaziman, tuntutan-tuntutan yang batil. Tuntutan-tuntutan apa? Yang batil. Misal, annal arsya lam yakun mulkan lillah. Tuntutan yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah berada di atas arsy. Kan demikian? Allah berada di atas arsy. Kalau istiwa dimaknai bahwasanya Allah menguasai arsy, Allah menguasai arsy, lazimnya apa? Dahulu pernah dikuasai oleh pihak lain, kan begitu? Paham ini ya? Kalau dikatakan makna istiwa Allah menguasai, berarti sebelumnya Allah bukan yang menguasai. Hilang ars tadi. Tidak tahu siapa yang menguasai. Itu kelaziman yang dikatakan makna batil. Kalau dikatakan makna istiwa dengan makna apa? Istilah Allah menguasai. Bukan Allah berada. Bukan Allah berada pada ketinggian. Dan Allah berada pada al-arsh. Tetapi maknanya ialah Allah menguasai arsh. Lazimnya bahwasanya arsh dulu bukan milik Allah. Tapi milik selain Allah. Yang kedua, summa istawla alaihi ba'du, kemudian Allah menguasainya. Contoh yang mendekatkan kepada pemahaman kerajaan, ya misalnya di Semarang ada sebuah kerajaan kan begitu ya. Dulunya dipimpin oleh si fulan. Naam. Kemudian digulingkan. Kemudian apa? Digulingkan. Terus direbut lagi, dikuasai lagi. Kan demikian. Kalau diistilahkan, seorang raja menguasai apa? Singgasananya. Itu mereka inginkan makna demikian. Allah, Allah apa? Menguasai arsy-Nya. Itu makna daripada istiwa kata ahlu ta'til. Padahal makna istiwa dalam bahasa Arab, imma al-ulu wa imma al-istiqra. Yaitu Allah Azza wa Jal berada pada tempat itu. Demikian pula Allah Azza wa Jal berada pada ketinggian. Ala wartafa'a, tinggi dan meninggi. Tinggi dan meninggi. Dengan kaifiyah yang majhulah. Dengan apa? Cara yang di situ kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya tentang bagaimana Allah Azza wa Jal berada di atas arsy. Berada di atas arsy. Nah, mereka mengatakan bahwa jika dimaknakan makna hakiki, maka akan menyamakan keberadaan raja di atas singgasananya. Kan begitu. Kami tahu seorang raja jika berada pada singgasananya, begitu caranya. Begitu duduknya. Begitu dia berada. Nah, itu kalau dilazimkan kepada makna apa? Istiwa dengan makna yang hakikian. Tetapi untuk membantah bahwasanya kaifiyah, bagaimananya Allah Azza wa Jal berada di atas arsy, itu sesuatu yang makhluk tidak ada satupun yang mengetahui dan tidak ada kesamaan sama sekali dengan apa? Dengan istiwanya makhluk. Istiwanya makhluk. Nah, adapun al-arsyu lughatan, adapun al-arsyu lughatan ialah as-sariru al-khasu bil-malik. Secara bahasa, yang namanya arsy ialah singgasana yang khusus dimiliki oleh seorang raja. Khusus untuk raja. Itu namanya apa? Al-arsy. Jadi kalau seorang raja punya tempat, singgasananya, tempatnya dia berdiam, tempatnya dia berada di situ, itu namanya apa? Arsy. Itu secara apa? Secara bahasa. Adapun secara syar', adapun secara syar' ialah al-arsul azim. Arsy yang maha agung. Alladhi istawa 'alaihi ar-rahmanu jalla wa 'ala, atau jalla jalaluh. Yang di atasnya Allah berada padanya. Di atasnya Allah berada padanya. Wa huwa 'alal makhluqat, dan arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Yang paling tinggi dari makhluk Allah ialah apa? Al-arsy. Makhluk yang paling tinggi ialah apa? Al-arsy. Yang kedua, wa akbaruha, makhluk yang terbesar itu adalah apa? Al-arsy. Wa wasafahu Allahu bi annahu azimun. Dan Allah Azza wa Jal kadang menyifati arsy itu dengan apa? Azim. Arsy yang agung. Wa bi annahu karim. Dan mulia. Bayangkan, agung, mulia, wa bi annahu majid. Bahwa arsy Allah itu adalah yang terpuji. Arsy yang terpuji. Wal kursi, adapun kursi, ghairul arsy, dan bukan arsy. Kursi itu bukan arsynya Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu apa? Bukan arsy. Sementara Allah Azza wa Jalla menyebutkan kursinya Allah apa? Wa kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas apa? Langit dan bumi. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Dan ketahui bahwasanya kursi itu bukan arsynya Allah. Li'anna al-arsya huwa mastawa 'alaihi Allah ta'ala. Karena arsy ialah makhluk Allah yang terbesar yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala berada, yang di atasnya Allah Azza wa Jalla berada. Wal kursi, adapun kursi, maudhi' qadamaihi, adapun kursi yang seluas langit bumi, langit dan bumi, itu tempat dipijakkannya kedua kaki Allah Azza wa Jalla. dipijakkannya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini tafsir yang mu'tabar, yang warid tentang makna kursi yang seluas langit dan bumi, bahwa kursi tempat dipijakannya kedua kaki Ar-Rahman. Mawdhi' qadami Ar-Rahman. Wal kursiyyu mawdhi'u qadamain. Wal arsyu, adapun masalah al arsyu, la yaqdur ahadun qadrahu, atau la yuqaddiru ahadun qadrahu. Adapun masalah arsy, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang mampu menaksir. Manusia yang mampu menaksir, yaitu membayangkan berapa besarnya tentang apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kursi saja yang seluas langit dan bumi itu tempat apa? Dipijakannya kaki Allah. Sementara arsy Allah itu bukan kursi, dan kursi bukan arsy, kan demikian. Sehingga arsy masuk makhluk Allah yang terbesar, makhluk Allah yang tertinggi, dan Allah menyifati dengan azim, Allah menyifati dengan majid, Allah menyifati dengan apa? Karim. Hadis riwayatkan Al-Hakim, yaitu al-kursi mawdhi' qadami Rahman wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah. Adapun masalah arsy, tidak ada seorang pun yang mampu menaksir, memperkirakan tentang apa kadarnya, seberapa. Rawahul Hakim fi Mustadrakih, wa qala sahihun ala syarti syaikhain, ada na'am wa lam yukhrija, yaitu tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Na'am. Wa qalu ta'ala, demikian pula yang menunjukkan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Aamintum man fis sama, apakah kalian aman dengan zat yang berada di langit? Amankah kalian? Kalau kita sesama manusia, ya, contohnya kita sebagai pembantu, pembantu tukang, pembantu harian, pembantu yang memang dikontrak, kan begitu. Pas majikannya tidak ada, mandornya tidak ada, apa yang terjadi? Alah, jauh aja kan gak kelihatan, kan begitu ya? Kan demikian. Waktu-waktu bekerja, misalnya seorang tukang, mestinya mungkin kalau pas masang keramik, dalam waktu satu jam itu sudah bisa dapat sekian, nanti alasan. Oh ini anu gini pak, dindingnya macam-macam, kan begitu ya. Karena tidak dipantau. Ya. Karena apa? Perasaan kita yang memantau jauh. Yang memantau apa? Jauh. Tidak melihat kita. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada kita, amin tuman fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit, tidak terpantau walaupun jauh, kan begitu ya. Seringnya kita, tatkala kita berbuat kemaksiatan, apakah seorang mencuri, seorang berbuat kemaksiatan apapun, seringkali kita aman, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak melihat kita. Na'am. Fa barakallahu fikum, bab al asma' wa sifat, ayol ikhwah, bab seorang mendalami asma' wa sifat, insyaallah thamarah azimah, punya dampak dan punya punya manfaat yang sangat besar, dan bukan kemudian berujung di mana seorang ialah berlarut dalam hal memahami tentang asma' wa sifat, tetapi bab asma' wa sifat kita fahami dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita yakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memperhatikan kita, Allah Azza wa Jalla zat yang maha agung, dan kebesaran serta kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula firman ataupun sabda Rasul SAW, Rabbana atau Rabbunallah alladhi fis sama' tuqaddisu ismuk atau taqaddasa ismuka. Rabbunallahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allahu dengan mandhamma atau manfathah ini, Rabbana, Rabbanallah, yaitu memohon, wahai Rabb kami Allah, alladhi fis sama', zat yang di langit, yang maha suci namamu, yang maha suci namamu. Wa qala lil jariyah, demikian pula hadis al jariyah, aynallah, yaitu kisah bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah ibn Abi Sufyan itu punya seorang budak, bocah perempuan yang waktu itu posisinya sebagai budak. Suatu ketika namanya budak, seorang bocah, manakala memelihara kambing, tentunya lalai kadang, dia tidak bisa memantau seluruhnya, tiba-tiba ada serigala yang memangsa. Maka ketika berita itu sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dibesarkanlah perihal itu, dan sampai dalam kondisi dipukullah budak tersebut. Dan Rasul SAW menanggapi masalah itu, yang akhirnya beliau pun memanggil budak tersebut dan menanyakan kepada jariyah tadi, aina Allah, di manakah Allah? Qalat fis sama, Allah di langit. Maka Nabi langsung mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minatun, bebaskan dia dari perbudakan karena dia seorang wanita yang beriman. Hadis ini rawahu Malik ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah, diriwayatkan Imam Malik, demikian pula Imam Muslim dari imam-imam yang lain. Hadis ini termasuk hadis yang para ulama mengambil salah satu istinbat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan seorang wanita dengan lugunya yang dengan masih murni fitrahnya, ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab apa? Allah di langit. Allah di langit. Langsung Nabi mengatakan, i'tiqha, bebaskan dia dari perbudakan karena dia seorang wanita yang mukminah. Dia seorang wanita yang mukminah. Kemudian hadis ini juga dipakai oleh sebagian seperti kaum Murji'ah. Seperti kaum Murji'ah mengatakan bahwa iman itu tidak perlu sampai ke dalam hati, cukup dengan ucapan. Buktinya apa? Buktinya wanita itu, jariyah tadi, ketika ditanya di mana Allah, dia mengatakan apa? Allah di langit, langsung dikatakan dia wanita yang mukminah. Tentunya tidak benar, tentunya tidak benar hanya seperti itu, karena tidaklah wanita tadi menjawab Allah di langit kecuali di dalam hatinya sudah apa? Ada keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di apa? Di langit. Naam. Itu jawaban atas dalil sebagian yang menyatakan bahwa keimanan itu dikatakan cukup dengan apa? Ucapan, walaupun tidak sampai kepada hati. Dan pendalilan dengan hadis ini satu pendalilan yang batil. Pendalilan bahwa iman cukup dengan ucapan, tidak sampai kepada hati dengan hadis ini, ialah sebuah pendalilan yang batil. Kemudian hadis berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husain, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain, wa huwa Husain bin Ubaid al-Khuzai, yaitu orang tua daripada Imran bin Husain. Husain huwa ibn Ubaid al-Khuzai, orang tua sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li bawasir ya Rasulullah." Saya punya penyakit ambeien ya Rasulullah. Punya penyakit apa? Ambeien. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mursyidan li Husain atau Imran bin Husain, kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada Imran bin Husain dalam pelaksanaan ibadah. Karena orang sakit itu rukhsahnya ibadah ialah diringankan tentang tata caranya, bukan rukhsahnya disuruh berhenti dari ibadah. Ini bagi orang yang sakit. Nah, Imran bin Husain mengeluhkan kepada Nabi tentang dirinya, saya punya penyakit demikian. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalli qa'ima, lakukan salat dengan cara berdiri. Ini berarti pengupayaan terlebih dahulu. Jadi kita kalau beribadah itu jangan bermalas-malas. Upayakan dengan semaksimal tenaga yang kita miliki. Kadang kita apa? Aduh pusing, aduh begini, mana capek begini, duduklah kan begitu ya. Belum memaksimalkan dalam seorang beribadah. Nah, termasuk tata cara ibadah yang menampakkan kelesuannya, kemalasannya ialah tariqatus sufiyyah. Tariqah apa? Sufiyyah. Mereka menganggap orang yang paling dekat dengan Allah, berbagai macam aktivitas dikatakan liyuqarribuna ilallah, untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, perhatikan tata cara ibadah yang paling malas ialah orang-orang sufi. Orang-orang apa? Sufi. Naam. Dan tidak sedikit yang mereka itu ibadah sholat hanya dengan apa? Menampakkan gambar sang apa? Sang wali. Datang ke tempat gambar wali. Assalamualaikum sudah. Mewakilkan sholatnya untuk apa? Wali. Malas kan beribadah? Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tidak. Rasul SAW yang dikatakan manusia terbaik. Nabi yang paling mulia. Rasul yang paling utama. Ketika beribadah kepada Allah. Dikatakan sampai dalam kondisi bengkak apa? Kedua apa? Kedua kakinya. Karena panjangnya dan lamanya berdiri. Panjang dan lamanya apa? Berdiri. Alaihi salatu wassalam. Maka semacam ini. Bagi seorang mukmin bahwa dalam beribadah kepada Allah. Itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Ialah. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Tunaikanlah apa yang Allah perintahkan. Dengan apa? Semampu seseorang. Dengan memaksimalkan. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Imran bin Husain. Salli qa'imah. Asalnya salat fardu. Itu hukumnya dengan cara berdiri. Barang siapa yang mampu dengan berdiri. Dan dia duduk maka batal. Batal salatnya. Tidak sah salatnya. Karena dia telah meninggalkan apa? Rukun. Salah satu rukun salat ialah apa? Berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Baru Nabi memberikan apa? Memberikan bimbingan. Kalau memang kamu dengan kekuatanmu tidak ada kemampuan berdiri, maka dengan duduklah. Dengan apa? Duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaringlah. Dengan apa? Berbaringlah, yaitu memposisikan seorang kepala berada di sebelah timur, kemudian kaki berada di sebelah barat. Itu seorang yang tidak mampu manakala sholat dengan berdiri, maka dengan cara duduk. Tidak mampu dengan duduk, maka seorang dengan tidak mampu, apa dengan cara berbaring jika tidak mampu berduduk. Kalau tidak mampu baring, ya sudah, berarti tidak ada nyawanya kan begitu ya. Kalau sudah tidak mampu berbaring lagi, ya sudah, masalah mah. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu bimbingan Nabi bagi seorang yang dalam kondisi menghadapi keadaan-keadaan ketidakmampuan. Diberikan keringanan. Bukan rukhsah yang dimaksud ialah seorang untuk apa istirahat. Ya Imran, kami tahu Anda dalam kondisi begitu, sudah libur saja sholatnya. Allah maha tahu. Nah, Allah musta'an. Seringkali kita jumpai, maka ayol ikhwah. Justru Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan Aisyah dalam kondisi sakitnya kana yusalli murabba'an. Beliau salat sunnah, salat malam itu kondisinya duduk bersila. Wa kana yaqra sab'a tuwal. Dan yang beliau baca itu 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am dan Al-A'raf. Pernahkah kita salat dalam semalam membaca seperti itu? Satu rakaat saja kul huwallahu ahad banyak yang malas. Ya tidak? Hah? Kan witir ya. Satu rakaat hanya baca kul huwallahu ahad. Andai kata dikerjakan itu insyaallah tidak sampai 5 menit. Berapa di antara kita yang kemudian menekuni witir di malam hari? Berapa di antara kita yang dalam kondisi menekuni witir di malam hari? Sementara Rasul menyatakan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thulutsul lail akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajibu lah. Sementara Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dan ketika waktu tinggal tersisa sepertiga, Allah Azza wa Jal berkata, siapakah yang meminta kepadaku? Siapakah yang berdoa kepadaku? Siapakah yang memohon kepadaku? Pasti akan aku kabulkan. Siapa di antara kita yang tertarik dengan waktu itu? Bukankah keumuman kita ialah lebih membenahi selimutnya? Bukankah keumuman kita lebih menyenangkan untuk bolak-balik bantalnya? Untuk memeluk gulingnya dan seterusnya? Barakallahu fikum ayol ikhwah. Maka da'bus salaf. Sesungguhnya kriteria demikian pula amal salaf. Itu bukan hanya sekedar mereka giat. Atau mereka dalam kondisi berada di mimbar-mimbar. Berada di meja-meja. Durus, di halaqat. Demikian pula mengajar dan seterusnya. Tetapi dalam ibadahnya mereka juga nampak. Dalam ibadahnya mereka juga nampak. Sampai Imam Ahmad rahimahullah dalam perihal menyengajakan meninggalkan sholat malam merupakan perkara yang tercela, yang tidak sepantasnya bagi seorang mukmin yang mengaku yaitu ingin bergabung dan menyatu kepada Ahlussunnah wal Jamaah, bermudah-mudah dalam hal masalah apa? Melakukan qiyamul lain walaupun satu rakaat di akhir. Coba antum praktekkan satu rakaat baca qulullah ahad berapa menit coba? Iya. Naam. Barakallahu fikum. Jangan ditinggal karena waktu itulah yang dikatakan waktu yang dimana salah satu waktu mustajab yang Allah Azza wa Jal berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Naam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husain. Kita kembali kepada hadis Husain orang tua Imran. Wa huwa Husain bin Ubaid al-Khuzai. Kam ilahan ta'bud? Kata Nabi SAW kepada orang tua Imran, yaitu Husain ini, berapa sembahan yang kamu sembah? Ilah. Sesembahan yang kamu sembah itu berapa? Qala sab'ah. Ada tujuh. Ada tujuh. Sittatun fil ard. Enam di bumi. Enam di bumi. Wa wahidan fis sama. Dan satu di langit. Yang satu di langit. Qala wa min. Atau wa man li raghbatik wa rahbatika. Siapa di antara sesembahan yang tujuh tadi yang dalam hal ini engkau berikan padanya perihal ada rohban dan rohbah saat dalam kondisi kamu senang, bahagia, saat dalam kondisi seorang dalam kondisi keadaannya mengharap dan cemas, kepada siapa kamu mengeluh? Qala allati fis sama, kepada yang di langit. Kepada yang di langit. Nah, qala fatruk as-sittata wa'bud allati fis sama. Maka Nabi mengatakan, tinggalkan yang di bumi yang enam tadi. Tinggalkan yang di bumi yang enam tadi. Dan tetaplah kamu beribadah kepada yang satu. Yaitu yang ada di langit. Satu yang ada di langit. Wa ana u'allimuka da'watain. Dan aku ajarkan kepadamu dua doa. Aku ajarkan kepadamu dua doa. Qala fa aslama. Maka Husain orang tua Imran masuk Islam. Husain yang sebelumnya kafir masuk Islam. Karena apa? Sebelumnya menyembah berapa? Tujuh apa? Tujuh sesembahan. Enam yang di bumi, satu yang di langit. Nabi bertanya dengan begitu gampangnya. Terus kalau pas dalam kondisi kamu berharap, kamu menginginkan sesuatu, kepada siapa? Yang enam tadi? Tidak, katanya. Yang di langit. Yang di langit. Terus yang enam tadi untuk apa katanya? Yang enam itu apa? Kan begitu. Subhanallah. Fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Tahu bahwa yang di bumi tadi ialah buatan. Jadi-jadian yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi apa? Madarat. Dipahat sendiri, disembah. Kan begitu ya? Dibentuk, disembah. Kan demikian. Maka Rasulullah SAW kadang menanyakan kepada orang-orang di zaman di waktu itu yang tentunya kondisinya ialah bukan orang-orang yang dikatakan cendekiawan di masa kita. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Seperti umat yang terbelakang, tetapi Nabi berkhitab, menyampaikan, mengajak bicara dengan kemampuan dalam sesuatu yang mereka mampu melakukannya. Mampu apa? Memahami dan mampu melakukannya. Maka lihat orang-orang filsafat, ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu ada, adanya begini, macam-macam, sampai apa? Bingung. Akhir pembahasannya, ya terus bagaimana? Ya, ada, tidak ada. Dan adanya itu tidak ada. Jadi kadang membingungkan orang kan begitu ya. Naam, barakallahu fikum. Kenapa tidak mengatakan Allah itu ada. Dan adanya tidak sama dengan adanya selain Allah. Kan cukup ya. Allah itu ada. Keberadaan Allah tidak sama dengan sesuatu yang ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari malaikatnya, dari langit, dari bumi, dari manusia, dari para malaikat, dari jin dan seterusnya. Semua yang ada, walaupun sama kalimatnya ada dengan Allah, bahwa keberadaan adanya Allah tidak sama dengan adanya ataupun keberadaan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan cukup banyak keluhan dari orang-orang yang pernah mungkin mempelajari filsafat, keliling kemana-mana ujungnya seperti orang yang linglung, orang yang bingung, tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan ilmu. Ibaratnya ya, ibaratnya orang itu dikatakan, kalau mana telingamu, kan cukup ini telinga saya, kan begitu ya. Tapi filsafat bagaimana? Muter ke sana kemari yang kadang-kadang tidak sampai tangannya untuk memegang apa? Telinga, mendefinisikan di mana telinga. Nah, sementara kalau dikatakan bok ngomong itu yang gampang saja, yang pendek, yang jelas, enggak, ini yang perlu ilmiah, kan begitu ya. Kalau ngomong pendek kemudian langsung kepada perkara yang jelas, itu kurang apa? Kurang disegani, kurang laku nanti, kan begitu ya. Ceramah kan begitu kadang. Dari jam sekian, satu jam setengah ceramah, muter ke sana kemari, pembahasannya kadang tidak apa? Tidak diketahui apa kesimpulannya. Makanya, wallahu alam, apabila kita jumpai acara-acara ya, acara-acara besar, misalnya ada tabligh akbar, atau acara apa yang besar begitu, mendatangkan kiai, yang dikatakan mungkin kondang sejuta umat, itu isinya ya ima ketawa, kan begitu ya, atau mungkin kadang hanya gurau, ujung-ujung ketika ditanya kembali, tadi apa tadi yang disampaikan? Gak tahu ya, orang ketawa saya juga ikut tawa, orang nangis saya juga ikut nangis. Nah, bertahun-tahun ada ceramah itu pun juga tidak difahami. Barakallahu fikum. Maka ahlussunnah ayyul ikhwah, seorang betul-betul ialah istima', seorang betul-betul memperhatikan, mencermati, memahami. Satu persatu ilmu dipelajari. Hari ini seorang belum menguasai diri untuk memahami, masuk kepada halaqah berikutnya. Naam, dan tidak boleh bagi seorang untuk putus asa. Apalagi ada istilah, biasanya kalau ada yang mungkin baru belajar, baru ikut ngaji, kalau di kalangan ummahat itu seringkali kalau jilbabnya kecil dikatakan enggak disapa, enggak ditegur. Jadi taklimnya itu hanya khusus. Itu orang-orangnya sudah hitam-hitam semua itu. Tingkatnya sudah level-level sudah bagaimana, kan begitu ya. Ikhwannya juga gitu, semuanya sudah kainnya apa mata apa kainnya di atas mata kaki, jubahan semua, jenggotnya sudah panjang-panjang. Sehingga kalau saya bergabung aja di situ kok serem, seolah-olah saya bukan levelnya. Nah, na'am barakallahu fikum. Nabi SAW dalam mengajarkan, Masya Allah, tentunya tidak ada yang menandingi. Seperti yang dikatakan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, ketika beliau sholat, tiba-tiba beliau bersin. Terus ada yang ada seorang yang bersin, kemudian beliau menjawab, Yarhamukallah, kok semuanya pandangan tertuju kepadanya, seolah-olah ingin mengoreksi tentang apa yang diperbuat. Maka Imran bin Husayn ataupun Na'am Muawiyah bin Abi Sufyan ketika selesai sholatnya, sungguh kata beliau, aku belum pernah melihat seorang pengajar yang lebih bagus ketimbang yang aku jumpai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku salah, tidak pernah aku dicela, dicemooh, dimaki, dijelek-jelekkan, dijatuhkan, tidak. Coba kalau kita, dasar kamu ngaji gini enggak paham-paham. Sudah berapa kali ngaji coba? Kan begitu ya. Memang kamu otaknya begini, kan. Ya sakit hati kan namanya kita itu. Namanya manusia dalam mempelajari membutuhkan kepada kesabaran, apalagi istilah-istilah yang tentunya yang dimuat oleh para ulama itu sebuah istilah yang tentunya Arabiyah. Sementara kita adalah orang-orang ajam, membutuhkan satu ilmu alat yaitu faham bahasa Arab. Naam. Sampai-sampai kadang sebagian kaum muslimin ketika menghadiri majelis-majelis seperti kita ini, apa sih tadi kok menyebutkan antum-antum terus itu? Apa sih antum itu, kan begitu ya? Bahasa antum saya kan enggak paham. Naam. Kok tadi menyebut antum itu apa sih? Makanan apa-apa ya? Kira-kira itu gorengan apa-apa ya, kan begitu ya? Itu diulang-ulang kok saya enggak paham. Naam barakallahu fikum. Jadi ayol ikhwah, sehingga tentunya kita membutuhkan kesabaran, dan demikian pula jika ada saudara kita yang baru belajar, naam, kemudian kok tiba-tiba pergi lagi, kita sapa, kita kunjungi, kita tanya ada apa. Iya mbak, kemarin saya tuh datang kok didiamkan, terus pembahasannya saya gak paham sama sekali, gak ada satu pun yang nyantol, kan begitu ya. Ya memang betul kesehariannya gak pernah belajar seperti ini, kok tiba-tiba apa? Mengikuti hal-hal yang semacam ini kadang berat. Na'am barakallahu fikum, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kepada kesabaran, pengulangan, karena belajar ilmu itu Islam mudah, tetapi jangan dipermudah. Islam itu apa? Mudah. Ad-din yusrun. Agama Islam itu agama yang sangat mudah. Tetapi seorang tidak mempermudah dalam urusan apa? Dalam urusan agama ini. Contoh, sholat. Kan sering. jadi masalah. Ayo sholat. Ini kan zuhur. Memang kenapa kalau zuhur? Zuhur kan waktunya panjang. Asar jam berapa ini? 2:30 atau jam 3? Jam 3 kan, berarti 3:30 jam kan begitu ya, kurang lebih. Kan demikian. Kan panjang, bisa nanti jam 1, bisa jam 2. Akhirnya apa? Terus ditunda-tunda. Ya, akhirnya sudah dekat dengan asar. Ya sebentarlah, sekalian asarnya kan begitu ya. Naam, barakallahu fikum. Ngaji juga begitu, ayo ngaji sekarang. Nanti ini lagi repot ini. Ayo besok datang. Nanti ajalah. Kalau sudah punya ini, punya itu. Nanti aja kalau sudah nikah. Nanti kalau sudah punya anak. Nanti kalau anaknya sudah besar. Nanti kalau sudah kakek-kakek. Nanti kalau sudah dikubur. Barakallahu fikum. Kalau sudah dikubur, kapan mengajinya? Padahal Imam Ahmad rahimahullah ditanya, sampai kapan orang itu belajar? Dan dari kapan mulai orang itu belajar? Dari seorang keluar dari perut sang ibu, wajib bagi orang tua mengajari anak. Dilantunkan, dibisikkan, ditalkinkan. Hal yang baik. Jangan ditimbang sambil dililing dengan apa? Gending Jawa kan begitu ya. Yang masuk lagu-lagu, Masya Allah. Umur 1 tahun, 2 tahun sudah bisa jingkrak-jingkrak. Tidak tahu dengan kalimat talbiyah, kalimat zikir, kalimat tasbih. Kan begitu. Nah, sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Yaitu sampai dalam kondisi seorang akan menjemput ataupun akan mendatang, menjumpai dan dekat dengan ajal pun. Mari kita tetapkan untuk senantiasa mencari orang-orang yang baik. Diajarkan kepada kita hal yang baik. Naam, barakallahu fikum. Qala fa aslama, karena baiknya Rasul dalam bermuamalah, banyak orang-orang yang masuk Islam di tangan Rasulullah. Dan sekali lagi bahwa kuatnya akidah seorang, kokohnya akidah seorang, perhatian seorang kepada akidah, itu bukan bermakna dengan istilah yang penting orang itu kuat akidahnya, walaupun akhlaknya buruk. Ya tidak. Orang akhlaknya, orang akidahnya bagus, akidahnya mulia, itu juga melazimkan insya Allah akhlaknya juga apa? Mulia. Kan banyak istilah-istilah manakala kita bermuamalah. Muamalah seringnya membuat masalah. Bikin kisruh, bikin tidak baik, bikin pertemanan tidak apa harmonis. Tetapi dengan begitu gampangnya seringkali kita membumbui. Ya akhi, muamalah saya buruk, akhlak saya jelek, enggak apa-apa, yang penting akidah saya kuat, salafi. Ya salafi itu juga muamalahnya bagus. Nah, makanya para ulama sering mengingatkan bahwa kita bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatan wa muamalatan wa akhlaqan wa sudukan. Dalam sisi akidah kita, dalam muamalah kita, dalam perangai kita, dalam perilaku kita, dalam sopan santun kita. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerapkannya. Naam. Taib, demikian beberapa hadis yang kita bacakan dalam hal menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu berada di atas al-arsh. Naam. Insyaallah. Ini sudah kelewat 5 menit ya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada soal ya, ikhwan? Ada sesuatu yang belum difahami? Tafadhol. Mungkin barang 3 menit, insyaallah. Insyaallah difahami ya dari saya. Jadi kembali bahwa dalam hal memahami tentang asma sifat, kembali lagi tidak ada peluang bagi seorang untuk berijtihad, tidak ada peluang bagi seorang untuk apa berijtihad. Nama sifat yang Allah tetapkan, maka kita pun menetapkannya. Baik yang ada pada Al-Qur'an maupun dalam hadis, demikian pula sesuatu yang ditiadakan oleh Allah, kita pun juga apa meniadakannya tanpa ada sedikit pun andilnya akal. Asy'ariyah mereka menolak tentang sifat marah. Allah marah. Naam. Allah tertawa, Allah cinta, mencintai, itu ditolak oleh mereka. Karena mereka berpikiran, kalau Allah cinta, yang namanya cinta itu kenapa? Mailun nafs, kecondongan. Iya, orang itu dikatakan cinta kan gak mungkin kita cinta, kita samakan. Saya cinta pada fulan itu sama. Tidak, pasti ada kecondongan. Pasti ada kecondongan. Lah kalau condong berarti Allah tidak adil, kan begitu? Nah, disinilah yang perlu kita patahkan, kita buang, kita putus. Bahwa dalam memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ialah berjalan sebagaimana yang difahami salafun saleh. Berjalan sebagaimana yang difahami oleh salafun saleh, tidak ada peluang bagi siapapun beristihad, melalui akal dan kemampuannya dalam hal menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Yang kedua, kalau memang ada satu ketetapan, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimananya. Kita tepis dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang kadang membisikkan kepada kita tentang apa? Dibisikkan, oh, kalau begitu Allah begini, Allah demikian. Naam, itu kita berlindung dan ta'awud, meminta tolong dan berlindung kepada Allah atas godaan-godaan jika hal itu muncul kepada diri kita. Akhiran yang terakhir, ayol ikhwah, kita menghimbau kembali untuk semangat untuk talabul ilm, demikian pula terkhusus biidnillahi azza wa jal. Mungkin pada kesempatan tahun ini, yaitu sekitar tanggal 6 sampai tanggal 7 bulan Juni besok, yaitu ada daurah ilmiah yang tentunya insya Allah akan datang sekian banyak masyayikh di Yogyakarta, terkhusus di Bantul. Tentunya seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ilmu, al-ilmu bitalaqi, ilmu itu dengan cara berguru. Nabi Musa alaihissalam yang lebih mulia daripada Nabi Khadir, masih Allah perintahkan untuk berguru kepada Nabi apa? Nabi Khadir. Ketika diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, ada seorang, tatkala Nabi Musa duduk di hadapan para malak, para pembesar. Salah seorang bertanya, hal ahadun a'lamu minka? Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa, adakah orang yang lebih berilmu ketimbang kamu? Kata Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada. Maka Allah Azza wa Jalla mengilhamkan agar beliau berguru dengan Nabi Khadir. Setelah itu beliau mengatakan, na'am, ada seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmu. Akhirnya Nabi Musa dengan sabarnya berguru, menimba ilmu kepada siapa? Nabi Khadir. Dalam posisi Nabi Musa lebih mulia ketimbang siapa? Nabi Khadir. Umumnya bagi kita ialah orang yang tidak tahu belajar kepada orang yang apa? Yang tahu. Orang yang posisinya di bawah belajar kepada orang yang berada posisinya di tinggi, tempat tinggi. Tapi lihat ketawaduannya Nabi Musa dengan keutamaan yang ada pada beliau. Dijuluki Kalimur Rahman. Kan begitu ya? Ulul Azm minar Rusul. Rasul pilihan. Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Tapi dengan ketawaduannya, dengan rendah hatinya dan sabarnya, beliau mengikuti perintah Allah untuk kemudian mendapatkan ilmu dan mencari ilmu kepada Nabi Khadir alaihissalam. Terus siapakah kita? Kemudian kalau kita membatasi diri kita, kemudian kita mencegah diri kita, kemudian kita sombong, kemudian kita menahan diri dari mengambil ilmu dengan mengatakan, "Wah, itu kan teman saya dulu, kok tiba-tiba sekarang jadi ustaz?" Kan gitu. "Wah, itu kan anak saya, wah, itu kan keponakan saya," dan seterusnya. Barakallahu fikum. Namanya kadang orang tua juga bisa saja belajar kepada apa? Anaknya, kalau memang pada sang anak tadi ada ilmu yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberi manfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan barokah kepada kita, baik ilmu kita, amal kita, demikian pula segala aktivitas yang kita lakukan. Ada kekurangannya, mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.